بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pagi hari yang cerah ini, Allah jalla wa ala kembali mempertemukan kita di majlis ilmu ini, duduk bersama berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menambah ilmu syar'i, memotivasi diri kita dengan membaca dan mempelajari biografi para a'immatul huda, imam-imam petunjuk, ulama-ulama terdahulu yang telah menorehkan tinta emas sejarah dalam kehidupan mereka, menjadi panutan dan suri tauladan bagi umat-umat setelah mereka. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada pertemuan Sabtu kemarin kita telah bercerita tentang biografi atau perjalanan hidup imam besar, Imam Abu Hanifah, imam yang tertua di antara imam yang empat. Kita membaca dan mempelajari akhlak dan kepribadiannya, perjuangannya menegakkan yang hak, perjalanannya menuntut ilmu syar'i, sehingga Allah memberikannya husnul khatimah, wafat dalam keadaan sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah merahmatinya dan meridai Imam Abu Hanifah. Hari ini insyaAllah ta'ala kita akan mempelajari dan membaca biografi atau sirah perjalanan hidup imam yang kedua dari imam yang empat, Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Dan sejatinya saudara-saudariku, setiap imam-imam tersebut yang saya baca biografinya memberikan kesan tersendiri dan khas di dalam hati, penuh dengan peristiwa-peristiwa yang bermakna bagi kehidupan kita. Semoga Allah memberikan sisa-sisa usia kita untuk bisa membaca dan mempelajarinya. Perenungan kita hari ini bersama salah seorang imam besar tadi, yaitu Imam Malik, agar engkau wahai saudara-saudariku bersama-sama merenungi kehidupannya yang menjadikan cermin insyaAllah ta'ala bagi kita, agar kita mengajarkannya kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita, tentang sebuah perjuangan menggapai kemuliaan dalam kemiskinan dan kesusahan hidup. Bahkan juga bagi setiap ayah dan ibu, bagaimana semestinya mendidik seorang anak sehingga menjadi seorang tokoh dan pemimpin kepada kebaikan. Saudara-saudariku, ayah Imam Malik bernama Anas dan kakeknya bernama Malik. Ayahnya ini seorang yang lumpuh, tidak bisa berjalan. Tetapi keadaan fisiknya yang demikian tidak menghalanginya untuk bekerja dan berbuat. Bahkan dia tidak menerima sedekah dan tidak mau menerima pemberian orang lain. Dia tetap bekerja, mencari nafkah untuk keluarganya. Ayah Imam Malik ini, si Anas, bekerja membuat tombak dan anak panah. Jenis senjata yang memang pada masa itu merupakan sesuatu yang berharga. Karena digunakan untuk berjuang, berjihad. Nah, ayahnya bekerja membuat tombak, anak panah, senjata-senjata tajam, lalu dijualnya. Dari situlah dia bisa menafkahi keluarganya. Ayahnya walaupun suka kepada ilmu, tetapi bukanlah seorang ahli hadis yang terkenal. Bukan seorang ulama yang terkenal. Namun, ia tetap mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Maksudnya, wahai para orang tua, wahai ayah dan ibu, ia tidak mengharapkan anaknya segera dapat bekerja, menjadi karyawan, pegawai, pekerjaan tetap, tidak. Dia rela dirinya yang bersusah payah bekerja, dan anaknya tetap menuntut ilmu. Padahal, dia seorang yang mampu. Dia bisa saja meminta anaknya, anaknya ada beberapa orang, untuk bekerja, lalu dia beristirahat. Tapi tidak. Ia tidak menerima sedekah dan pemberian. Dia tetap berjuang untuk anaknya. Ayahnya bukan seorang pegawai atau karyawan seperti orang tua di zaman sekarang yang memiliki pekerjaan tetap. Ia hanyalah seorang yang miskin, lumpuh, namun bisa melahirkan seorang putra yang alim, menjadi salah seorang ulama besar dan panutan serta rujukan dari dahulu hingga hari ini. Anas, sang ayah, hari itu tidak memfasilitasi anaknya dengan kendaraan. Tidak ada mobil yang mengantar anaknya ke sekolah. Oh, memang tidak ada mobil di zaman itu. Tetapi ketika itu kuda dan unta, kendaraan yang mewah. Anaknya pun tidak ikut kursus-kursus tertentu untuk kemahiran dan keahlian tertentu. Tidak. Anaknya pun tidak diberikan koleksi-koleksi, disket, CD, dan segala macamnya. Atau uang jajan untuk membeli permen dan sebagainya. Tidak. Seperti anak-anak hari ini. Imam Malik hidup di masa kecilnya dengan kemiskinan, kesederhanaan, dan keterbatasan. Tetapi sekalipun demikian, wahai saudara-saudariku, lihatlah hasilnya. Seorang imam yang bintangnya bersinar di ufuk ilmu dan dakwah sepanjang masa. Alangkah mengagumkannya sang ayah ini. Dan alangkah menakjubkan sang ibu yang penyabar, pendidik yang sukses. Ibu Imam Malik bernama Al-Aliyah. Dalam satu riwayat, Aliyah, tidak pakai alif lam. Aliyah artinya wanita yang mulia, wanita yang tinggi, mulia. Imam Malik kecil terbiasa hidup mandiri. Ia juga hidup dalam kemiskinan. Bahkan ketika dia sudah hidup mandiri, artinya lepas dari tanggung jawab orang tuanya, ia pun masih tetap dalam kemiskinan. Di dalam biografinya disebutkan, saking miskinnya Imam Malik, ia pernah menjual loteng rumahnya untuk biaya hidupnya. Subhanallah. Siapa di antara kita yang sampai seperti itu, derajat kemiskinannya? Dicopotnya loteng kayu-kayu, loteng rumahnya tersebut, lalu dijualnya untuk membiayai hidupnya. Subhanallah. Tetapi bagi Imam Malik, kemiskinan bukan alasan baginya untuk tidak menuntut ilmu, lalu tidur karena lelah bekerja. Tidak. Ia juga tidak berpaling meninggalkan dakwah dan mengajarkan ilmu dengan alasan saya harus cari nafkah, saya harus bekerja, saya harus begini dan begitu. Dia bekerja secukupnya dan dia membiayai hidupnya secukupnya. Dia bersabar menanggung kemiskinannya tersebut bersama sang istrinya karena kesibukannya menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, sehingga dia tidak sempat bekerja. Subhanallah, kehidupan yang menakjubkan. Istri beliau adalah seorang budak. Lihat, ia tidak menikah dengan keluarga terpandang. Sekalipun Imam Malik padahal bintangnya bersinar, bahkan dia sudah mulai berfatwa mengajar di Masjid Nabawi pada usia 17 tahun menurut salah satu versi riwayat sejarahnya. Sebagian lain menyebutkan umur 21 atau 28, usia yang muda. Tetapi dia sudah terkenal setelah dia diakui oleh 70 orang ulama terkemuka ketika itu di dunia Islam bahwa dia layak memberikan fatwa dan mengajar. Harta benda datang kepada dia, tetapi dia tetap hidup dalam kesederhanaannya. Imam Malik dilahirkan di kota Madinah pada tahun 90 Hijriah menurut salah satu riwayat. Yang lainnya mengatakan 93 Hijriah. Ini dirojihkan oleh Qadi Iyad dan juga oleh Imam Adz-Dzahabi. Sebagian lagi menyebutkan 97 Hijriah, yaitu antara 90 sampai 97 lah. Tapi yang paling rajih insyaallah tahun 93, tahun wafatnya khadim pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anas bin Malik. Jadi nama ayah Imam Malik ini mirip dengan nama sahabat Anas. Nama kakeknya pun juga begitu. Imam Malik itu Malik bin Anas bin Malik. Nama sahabat Nabi yang terkenal sering meriwayatkan hadis itu Anas bin Malik, tetapi bukan dia. Bukan dia. Namun kakek dari ayahnya adalah seorang sahabat Nabi. Kakek dari ayahnya adalah seorang sahabat Nabi yang ikut berperang bersama Nabi seluruh peperangan kecuali Badar saja. Nama kakek ayahnya Abu Amir bin Amru. Jadi dia keturunan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama lengkap Imam Malik dengan nasabnya saya bacakan: Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin Al-Haris Al-Asbahi. Nama sukunya suku Al-Asbahi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Imam Malik sudah mulai menuntut ilmu ketika dia masih kecil, dan ibunya lah yang paling berperan mengarahkan putranya ini untuk menuntut ilmu. Imam Malik bercerita tentang masa kecilnya menuntut ilmu. Kata beliau, "Qultu li ummi adhhab fa aktubu al-ilma?" Fa qalat, "Ta'al. Falbas thiyab al-ilmi." Fa albasatni thiyaban mushammarah wa wada'at at-tawila 'ala ra'si wa ammamatni fawqaha. Thumma qalat, "Idhhab fa aktub al-ilma." Kata Imam Malik, saya berkata kepada ibu saya, "Ibu, saya akan berangkat untuk belajar menuntut ilmu. Kemarilah anakku." Lalu ibuku memakaikanku pakaian yang layak, kemudian memasangkan peci, lalu memasangkan serban di kepalaku. Kemudian dia berkata, "Idhhabil an faktubil an." Pergilah sekarang, catat dan tulis ini. Nasihat sang ibu ketika melepas anaknya pergi. Disiapkan anaknya tersebut. Bahkan Imam Malik juga menceritakan, "Kanat ummi tu'minuni wa taqulu li idhhab ila Rabi'a fata'allam min adabihi qabla ilmi." Subhanallah, dengarkan wahai para ibu, apa yang pertama dianjurkan oleh ibu tersebut untuk dituntut oleh anaknya. Sang ibu berkata, kata Imam Malik, "Ibuku memakaikan serban kepadaku ketika aku kecil dan hendak belajar." Dia berkata, "Ananda, pergilah kepada Rabi'ah." Rabi'ah itu guru Imam Malik, ulama terkemuka di kota Madinah ketika itu. Digelari Ar-Rabi'ah Ar-Ra'i. "Pergilah, belajar kepada Rabi'ah. Fata'allam min adabihi, pelajarilah akhlak dan adabnya. Qabla ilmihi, sebelum engkau mengambil ilmunya." Subhanallah. Saudara-saudariku, ada orang berilmu, punya titel, berpendidikan, tetapi tidak punya akhlak. Ada orang bisa jadi dia hafal Al-Quran, bisa jadi dia menghafal hadis-hadis Rasulullah, bisa jadi dia paham disiplin-disiplin ilmu agama, ilmu syar'i, tapi tidak memiliki akhlak atau akhlaknya kurang. Oleh karena itu dahulu para ulama sebelum mereka mempelajari ilmu, mereka belajar akhlak, adab. itu sangat penting. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Imam Malik adalah orang yang sangat sabar dalam menuntut ilmu. Bukan hanya kemiskinan, juga dalam memanfaatkan waktu. Bahkan beliau ini, di dalam biografinya, Imam Malik ini saking rajinnya menuntut ilmu, sampai-sampai hari Idul Fitri, hari Lebaran, dia gunakan untuk kesempatan menuntut ilmu. Kenapa? Karena menurut dia, kalau pas hari Lebaran itu, guru-guru sepi. Karena murid-murid pada pulang semua, pada pergi sibuk dengan Lebaran. Ini kesempatan bagi dia bertanya sepuas-puasnya kepada gurunya. Ini dikisahkan dia. Qala Malik. Imam Malik berkata, Syahidtul Aid. Aku pernah menjalani hari raya. Fakultu hadzal yaum yakhlu fihi Ibnu Shihab. Ini hari raya. Ibnu Shihab Az-Zuhri, ulama ahli hadis di kota Madinah, hari ini pasti dia kosong. Tidak ada orang bersama dia. Tidak ada para penuntut ilmu, ini kesempatan. Fansaraftu minal musalla hatta jalastu ala babi. Maka setelah pulang salat Aid, pulang dari musalla salat Aid, aku pun pergi ke rumahnya dan duduk di depan pintunya. Fasami'tuhu yaqulu li jariyatihi. Aku mendengar Imam Ibnu Shihab Az-Zuhri berkata kepada budak wanitanya, karena di zaman itu masih ada budak. Nah, pembantulah seperti itu. Unzuri man alal bab. Lihat siapa yang ada di depan pintu. Fanadharat fasami'tuha taqul maulakal ashqar Malik. Budak tersebut berkata kepada Imam Az-Zuhri, yang di depan pintu adalah muridmu Al-Ashqar si Malik itu. Qal, Imam Az-Zuhri berkata, adkhili. Suruh dia masuk. Maka masuklah Imam Malik. Lalu bertanya Imam Az-Zuhri, ma araka ba'da in ansarafta ila manzilik? Ma araka ba'd in sarafta ila manzilik? Kenapa kamu belum juga pulang ke rumahmu? Kok masih di sini? Kok belum pulang juga ke rumahmu sejak dari musalla? Qultu la, tidak, aku tidak mau pulang. Lalu Imam Az-Zuhri berkata lagi, hal akal tasyai'an, kamu sudah makan belum? Qultu la, belum. Fa'at'im, oke, kalau begitu makan dulu. Apa jawab Imam Malik? La hajata li fihi. Aku tidak butuh makanan, aku datang ke sini bukan untuk bertamu lalu makan. Kebiasaan kita kan hari raya biasanya kesempatan untuk makan-makan, berkunjung. Ke rumah yang satu, ke rumah yang satu, bahkan ke rumah guru kita pun untuk mengomong-ngomong, ngobrol, dan makan saja. Imam Malik tidak ditawarkan makan, saya datang ke sini bukan untuk makan, ya Ibnu Shihab. Fama turid, apa yang kau inginkan, apa yang kau mau? Qala tuhadditsuni. Aku ingin mendengarkan hadis darimu. Tuhadditsuni, sampaikan hadis kepadaku, maksudnya dia ingin meriwayatkan hadis, karena dari dahulu hadis di zaman Imam Malik, karena masanya dengan masa Nabi belum terlalu jauh, dan dia berada di kota Madinah yang banyak sisa-sisa tabi'in yang belajar kepada para sahabat langsung, hadis masih dihafalkan dan diwariskan dari lisan ke lisan. Jadi dia datang hanya untuk mendengarkan hadis. Akhirnya Imam Ibnu Shihab Az-Zuhri menyampaikan kepada dia 17 hadis. Kata Imam Malik, "Fahaddatsani 17 haditsan." Lalu beliau menyampaikan 17 hadis. Bahkan Imam Malik ini, setiap dia pergi belajar untuk mendengarkan hadis, dia membawa benang. Lalu dia bawa biji-bijian. Setiap selesai satu hadis, dia masukkan. Untuk memudahkan menghafal hadis. Itu untuk membantu menghafalnya. Dan Imam Malik ini, terkadang keluarganya sampai khawatir. Karena dia kurang bergaul. Terkadang anak-anak yang cerdas itu kan seperti itu. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Bahkan dia sering pergi ke tempat-tempat sepi, di balik rimbunan pepohonan, di lembah-lembah di padang pasir tersebut, atau di kebun-kebun korma di kota Madinah tersebut, lalu dia menyendiri. Sampai-sampai saudarinya berkata kepada ayahnya, Ya abata, hadza akhi la ya'wi ma'an nas. Wahai ayahanda, lihatlah saudaraku ini. Malik, dia tidak berbaur dengan manusia. Dia sibuk menyendiri di kebun-kebun. Di bawah pepohonan tersebut sendiri, menyepi. Apa kata ayahnya? Ya bunayyah, wahai putriku, innahu yahfadhu hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengapa. saudaramu itu sedang menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Alangkah indahnya kita melihat anak-anak duduk menghafal Al-Qur'an. Alangkah indahnya kita melihat pemandangan anak-anak kecil menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para penuntut ilmu memegang kitab-kitab, duduk di bawah pepohonan atau di tempat-tempat, lalu dia menghafal dan mengulang-ulang hafalannya, hafalan Al-Qur'an maupun hafalan hadis. Begitulah Imam Malik menghabiskan waktunya, tidak seperti anak-anak muda generasi sekarang yang sibuk nongkrong sana sini, belajar-belajar juga alhamdulillah, duduk di majelis ilmu, tetapi kan tidak ada yang lengket. Setahun kita duduk di majelis ilmu hafal satu hadis saja mungkin tidak. Susah, karena tidak pernah kita ulang. Kita tidak pernah berjuang dan berusaha untuk menghafalnya. Tapi beliau berusaha sampai-sampai dia membantu dengan benda-benda untuk mengingat hafalan-hafalan hadisnya tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang menyebabkan Imam Malik bisa mencapai kedudukan yang tinggi di bidang ilmu agama sehingga diakui oleh ulama-ulama seantero dunia ketika itu menjadi rujukan? Bahkan setelah dia duduk untuk mengajar, guru-gurunya pun duduk di majelis dia. Subhanallah. Kenapa? Ada beberapa hal yang menyebabkan dia berhasil menuntut ilmu agama. Yang pertama, saudara-saudariku, dan ini sangat penting untuk kita pahami serta kita pelajari. Yang pertama, Imam Malik tidak mau menerima dan menuntut ilmu serta mendengar hadis kecuali dari ahlinya. Dan beliau sangat selektif dalam memilih guru. Beliau tidak asal berguru. Mentang-mentang sudah pakai topi haji atau pulang dari haji pakai serban langsung jadi guru, tidak. Mentang-mentang dia pakai jubah kemudian berjenggot langsung dianggap jadi ustaz, tidak. Imam Malik bukan orang yang seperti itu. Dia tidak berguru dengan hanya sekedar cerita-cerita mahal atau dalam tanda kutip ceramah, tidak. Dia sangat selektif dalam memilih guru, karena itu dia pun berhasil menimba dan mendapatkan ilmu yang benar dan kokoh. Bagi Imam Malik, ilmu itu adalah agama. Ilmu Islam ini adalah agama. Oleh karena itu, orang yang ingin mengenal ilmunya harus tahu dari siapa dia mengambil. Dan dia harus mengenal tempat atau orang yang dia pelajari tersebut. Malik bin Anas, Imam Malik pernah berkata, "Inna hadzal ilma dinun." Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Laqad adraktu sab'ina mimman yuhaddith. Qala fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama akhadtu anhum syai'a. Aku telah bertemu dengan 70 orang. Setiap dari mereka meriwayatkan hadis. Berkata fulan, berkata Rasulullah. 70 orang itu, dia pernah bertemu dengan 70 orang. 70 orang itu ulama juga, guru juga, menyampaikan hadis-hadis Nabi juga. Tetapi apa kata Imam Malik? Fama akhadtu anhum syai'an. Tapi aku tidak mengambil ilmu sedikit pun dari mereka. Wa inna ahadahum law tumina ala baiti mal lakana aminan. 70 orang itu kalau diberi kepercayaan untuk menjaga baitul mal, mereka pasti orang yang terpercaya, amanah. Li'annahum lam yakunu min ahli hadha al-shahr. Tetapi saya tidak mengambil ilmu agama dari mereka karena mereka bukan ahlinya. Orang itu orang yang terpercaya, amanah. Sampai-sampai beliau mengatakan kalau seandainya diberi kepercayaan untuk menjadi penjaga baitul mal, orang itu pastilah seorang yang amanah. Tetapi saya tidak ambil ilmu dari mereka karena mereka bukan ahlinya. Artinya saudara-saudariku, ada orang zaman sekarang kan banyak. Dia insinyur, bidangnya itu dokter segala macam, tapi bicara masalah ilmu agama. Dia seorang dokter bagian medis, tetapi dia memberikan fatwa-fatwa. Dia sarjana teknik, dia sarjana perminyakan, dan segala macamnya. Lalu dia mengeluarkan fatwa-fatwa tentang agama. Menyampaikan hadis-hadis Nabi tidak peduli dari mana hadis itu datangnya. Apakah sahih atau tidak. Dia menyatakan halal dan haram tanpa takut pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu realita yang ada di zaman sekarang. Lihatlah Imam Malik. Lalu kata beliau melanjutkan perkataannya, wa qadima alaina Ibnu Shihab fa kunna nazdahimu ala babi. Lalu datanglah Ibnu Shihab ke kota Madinah. Az-Zuhri, ulama ahli hadis. Maka kami berebut-rebut di depan pintunya untuk menuntut ilmu. Jadi mereka memperhatikan orang tempat mereka belajar itu. Apakah betul-betul terpercaya, ahli di bidangnya atau tidak. Yang lebih menakjubkan lagi, Imam Malik ini benar-benar memperhatikan gurunya. Dengarkan penuturan Imam Malik. Imam Malik ini tidak akan mencatat ilmu dari seseorang sampai dia betul-betul yakin kondisi orang tersebut. Kata Imam Malik, Ra'aitu Ayyuba As-Sikhtiyani, salah seorang ulama ahli hadis juga. Ra'aitu Ayyuba As-Sikhtiyani di Makkah hajjataini fama katabtu anhu. Aku pernah melihat Abu Ayyub As-Sikhtiyani di Mekah dalam dua kali peristiwa haji. Aku tidak menulis ilmu darinya sedikit pun. Wa ra'aituhu fi thalitha. Pada kesempatan yang ketiga, haji yang ketiga, berarti sudah 3 tahun berlalu. Padahal orang berebut-rebut menuntut ilmu, Ayyub As-Sikhtiyani ini terkenal. Cuma karena dia belum tahu betul siapa orang ini, dia tidak langsung menerima. Apa kata dia? Wa ra'aituhu fi thalitha qa'idan fi fina'i Zamzam. Aku melihatnya di kali yang ketiga sedang duduk di teras Zamzam dan orang-orang di sekelilingnya menuntut ilmu. Fa kana idza dzukira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'indahu yabki hatta arhamahu. Dan aku lihat setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisinya, Ayyub menangis terisak-isak sehingga aku kasihan melihatnya. Falamma ra'aitu dzalik, tatkala aku melihat tersebut, katabtu anhu, aku langsung mencatat ilmu dari dia. Dilihatnya orang ini sangat menghargai dan menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai setiap disebut nama Nabi, Ayyub As-Sikhtiyani menangis terisak-isak. Akhirnya dia yakin ini bukan orang sembarangan. Baru dia menulis ilmu dari Ayyub As-Sikhtiyani. Saudaraku, perhatikanlah dari siapa kita menuntut dan menimba ilmu. Karena ilmu itu adalah agama. Jangan sampai kita salah dalam memahami agama kita. Jangan sampai kita salah dalam memahami agama kita. Itu yang pertama. Kenapa Imam Malik berhasil menjadi seorang ulama besar. Memahami ilmu dengan benar. Kalau kita ingin berhasil dalam menuntut ilmu agama, pilih seorang yang terpercaya akidah, manhaj, ibadahnya, dan seorang yang ahli di bidangnya. Kemudian yang kedua, Imam Malik terkenal seorang yang kuat hafalannya. Di samping dia memang mengulang-ulang hafalannya. Untuk menuntut ilmu tidak diragukan lagi, kita harus banyak menghafal. Jika tidak bisa menghafal, tidak sanggup, harus banyak menulis. Jika tidak menghafal, tidak juga menulis, maka kita tidak akan berilmu. Kita tahu, tapi kita belum dikatakan berilmu. Orang tahu, oh tahu hukumnya ini, dalilnya ada, saya tahu, itu ada bukunya, ada ini. Dia tahu, tetapi dia belum dikatakan berilmu. Karena bagi para ulama, keahlian dalam ilmu agama itu ada dua dalam meriwayatkan ilmu itu. Pertama, kekuatan hafalan. Kedua, kekuatan tulisan. Bahkan salah satu syarat perawi yang sahih yang diterima hadisnya yaitu dhob, kuat hafalan. Dan kuat hafalan ini terbagi dua, dhobtus sadri wa dhobtul kitabah. Kuat hafalannya bisa menghadirkan apa yang didapatnya dari gurunya seketika apabila kapanpun diinginkan, seperti Abu Hanifah pada pertemuan yang lalu, setahun sudah disampaikan gurunya tidak tahu ketika jawab Abu Hanifah pertanyaan orang itu, seketika dia bisa datangkan dalil itu. Nah, ini dia kekuatan hafalan. Atau dhobtul kitabah, kekuatan tulisan. Dia menulis setiap yang diucapkan gurunya, kemudian dia jaga tulisan tersebut, dia rawat sehingga tidak tercampur dan tidak hilang dan segala macamnya. Kapan dia ditanya, dia bisa mendatangkan. Ini dia catatannya langsung ada. Itu juga boleh. Itu juga boleh dalam periwayatan hadis atau ilmu. Kemudian yang ketiga, mengamalkan ilmu. Ini juga keistimewaan Imam Malik. Imam Malik rahimahullahu ta'ala adalah suri tauladan yang patut dicontoh dan dijadikan panutan dalam mengamalkan ilmu dan sunnah serta menerapkan serta membela keduanya. Bahkan beliau sangat jauh dari bid'ah dan sangat mengingkari para pelaku bid'ah. Berkata Imam Malik, "Ma jalastu ila alimin faraja'tu min majlisihi hatta ahfaz kull hadisin sami'tuhu minhu wa la raja'tu ila majlisihi hatta u'amila Allah bi kulli hadisin sami'tuhu min." Subhanallah. Kata Imam Malik, tidaklah aku duduk di majlis seorang ulama, seorang alim, lalu aku menghafal setiap hadis yang dia sampaikan, setiap hadis yang aku dengar darinya, lalu aku pulang ke rumah dan aku tidak akan kembali lagi ke majlisnya sehingga aku mengamalkan setiap hadis yang telah aku dengarkan dari dirinya. Begitu Imam Malik. Dia tidak akan kembali lagi ke majlis gurunya tersebut sampai dia amalkan. Ini maksudnya begitulah usaha dia untuk mengamalkan ilmu yang telah dia dapat. Dan begitulah ilmu itu. Ilmu itu kalau tidak diamalkan akan hilang. Ilmu itu kalau tidak diamalkan tidak akan berbuah dan tidak akan menghasilkan. Ilmu adalah untuk diamalkan. Amal haruslah dilandasi dengan ilmu. Kemudian yang berikutnya, mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu membuat seorang itu semakin berkembang, semakin mengerti dan semakin paham, serta semakin lengket pemahaman yang ada di dalam kepalanya. Imam Malik sudah duduk mengajar setelah dia memandang dirinya layak untuk itu. Dan itu setelah dia meminta pendapat kepada ulama-ulama di masanya, apakah dirinya sudah layak atau tidak. Kita kemarin pas pelajaran tentang Imam Abu Hanifah, lihatlah, setelah belajar dia 10 tahun, tergerak hatinya untuk duduk pula di majelis, membuat majelis pula seperti gurunya. Rupanya baru dia tahu ternyata masih banyak ilmu yang belum dia dapat dari gurunya. Setelah dia sekali diberi kesempatan oleh gurunya, berbagai macam pertanyaan bertubi-tubi datang kepada dia yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Jawabannya. Terpaksa dia menulis dan mencatatnya dan memperlihatkannya kepada gurunya lagi. Dikoreksi oleh gurunya. Imam Malik begitu juga. Dia tidak mau mengajar dan tidak mau berfatwa. Tidak mau duduk mengajarkan kecuali dia setelah bertanya kepada ulama-ulama dan guru-gurunya apakah dia sudah pantas atau belum untuk mengajar. Oleh karena itu Imam Malik berkata, "Laisa kullu man ahabba an yajlis fil majlis lil hadis wal futya jalas." Bukanlah setiap orang itu apabila tergerak hatinya untuk duduk di masjid, menyampaikan hadis, berfatwa, mengajarkan, lalu dia boleh duduk seperti itu. Tidak. Hatta yushawira fihi ahlus shalah wal fadl. Sampai dia minta pendapat, bermusyawarah kepada ahlus shalah, para ahli ilmu, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Fa in ra'awhu lidzalika ahlan jalas. Jika mereka sudah merekomendasi, memberikan tazkiyah bahwa dia layak untuk mengajarkan ilmu, baru dia duduk untuk belajar mengajar. Wa ma jalastu, dan aku tidak duduk mengajar, hatta syahida li sab'una syekha min ahli ilmi, dan aku tidak duduk mengajar memberi fatwa sampai 70 orang syekh dari ahli ilmu bersaksi atasku. Anni li maudhi'in lidzalika, bahwasanya aku layak untuk duduk di situ. Bandingkan saudara-saudariku dengan hari ini, di mana orang berlomba-lomba untuk mendapatkan titel ustaz, bangga ketika dia duduk mengajar berceramah, tapi tidak tahu apa yang disampaikannya, dari mana narasumbernya, benar atau tidaknya, dia tidak bisa mempertanggungjawabannya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Penuh masjid-masjid dengan ustaz-ustaz karbitan. Ustaz itu kan ajang latihan. Betul, itu ajang latihan. Tetapi siapa gurunya? Apa bidangnya? Apakah dia sudah yakin bisa menyampaikannya dengan benar? Mempertanggungjawabkan materi-materi yang dia sampaikan tersebut? Tidakkah kita malu kepada Imam Malik, kepada ulama-ulama terdahulu yang hafal? Imam Malik ini apa kata beliau? Katabtu mi'ata alfi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Aku telah menuliskan 100,000 hadis Nabi dengan tanganku ini. Subhanallah. Imam Malik itu mengarang kitabnya itu puluhan tahun, kitab Al-Muwatta itu. Puluhan tahun. Seperti itu ulama. Hari ini kita dengan mudah. Oleh karena itu pula di hari ini orang menganggap remeh ilmu agama itu karena itu. Karena ustaz-ustaznya, guru-gurunya remeh juga. Asal saja menyampaikan materinya. Ya orang memandang remeh juga. Tapi kalau jaga ilmu itu, lihatlah. Terkadang sebagian orang baru 3 hari keluar, sudah duduk membacakan hadis-hadis. Tidak tahu dia hadis sahih atau tidak. Baru 40 hari sudah menganggap dirinya sebagai ahli ilmu pula. Duduk setiap pagi, setiap petang membacakan hadis-hadis Nabi entah benar atau tidak. Apa maksudnya dia pun tidak mengerti dan tidak tahu. Tanggung jawabnya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala amatlah berat. Suatu ketika, seseorang datang kepada Imam Malik di majelisnya. Ini ada majelis Imam Malik. Perhatikan peristiwa ini, wahai saudara-saudariku. Terkadang kita temukan hari ini di tengah majelis kita juga. Subhanallah. Memang kehidupan para ulama-ulama dahulu itu memberikan keteladanan dan cerminan bagi kita. Datang seseorang bertanya kepada Imam Malik. Di situ ada murid Imam Malik, Ibnul Qasim. Belum lagi Imam Malik menjawab, fabadara Ibnul Qasim fa'aftah. Tiba-tiba Ibnul Qasim, murid Imam Malik, segera menjawab pertanyaan tersebut. Tanpa babi bu, padahal gurunya ada di situ, dia langsung saja menjawab. Terkadang kan kita gitu. Ustaz-ustaz kita duduk di situ, ada orang bertanya langsung, oh itu gak boleh. Kan gitu. Ya Ustaz ya? Sering kita seperti itu. Sudah seperti itu, minta dukungan pula lagi. Oh menurut saya bukan gitu. Padahal ustaznya diam. Menurut saya bukan seperti itu. Saya pernah baca begini, begitu, dan segala macam. Subhanallah. Hargai guru kita. Itu satu. Kemudian pahami diri kita. Sudah layak belum kita seperti itu? Memberikan fatwa-fatwa halal dan haram serta yang lainnya. Ketika Ibnu Qasim menjawab pertanyaan orang itu, Imam Malik langsung menghadap kepadanya dengan marah. Lalu dia berkata kepada muridnya, jasarta alaiya antufti. Jasarta ala antuftiya ya Abdurrahman. Engkau berani-berani lancang memberikan fatwa, hai Abdurrahman. Abdurrahman bin Al-Qasim. Diulang-ulang oleh gurunya. Apa kata Imam Malik? Ma aftaitu hatta sa'altu. Aku saja tidak pernah berfatwa. Hatta sa'altu hal ana lil fitya maudu. Apakah saya layak memberikan fatwa atau tidak? Sampai aku bertanya kepada ulama. Pantas atau tidak saya memberikan fatwa. Ketika dia sudah tenang, marah dia sudah mulai reda, muridnya bertanya, man sa'alta, kamu bertanya kepada siapa? Hai guru, ketika hendak berfatwa, qala az-Zuhri wa Rabi'ah. Di antaranya Imam az-Zuhri dan Imam Rabi'ah. Ulama-ulama terkemuka pada masa itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat, itu adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Imam Malik, ketika dia sudah layak mengajar, dia duduk di Masjid Nabawi. Kemudian setelah beberapa lama, dia pindahkan majelisnya ke rumahnya. Dan rumahnya penuh sesak oleh para tamu-tamu yang ingin menuntut ilmu, bertanya, meminta fatwa, dan murid-murid dari segala penjuru negeri-negeri Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadi saya sudah sebutkan Imam Malik menulis kitabnya Al-Muwatta itu berpuluh-puluh tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Lamanya dia menulisnya, yang jelas bertahun-tahun. Dan beliau mengatakan, katabtu biyadi mi'ata alfi hadith. Aku menulis dengan tanganku 100,000 hadis. Coba kita bayangkan wahai saudara-saudariku. 100,000 hadis, pena beliau pada masa itu bukan Parker. Pena beliau bukan terbuat dari plastik yang lembut, yang sekarang sudah ada plastiknya itu lembut. Tintanya bukan pula tinta seperti sekarang, kertasnya pun bukan seperti sekarang. Waktu itu pena terbuat dari rotan, yang harus diruncing dan tintanya dicelup, bau, kasar, dan menyakitkan ketika dipegang. 100,000 hadis yang harus dia tulis. Setiap nulis, dicelup lagi. Belum lagi kemungkinan keracunan tinta tersebut. Karena baunya yang tidak sedap. Kertasnya terbuat dari kulit-kulit pohon dan kulit-kulit hewan yang kering. Tidak seperti di zaman sekarang. Untuk merapikannya itu susah. Setelah mereka menulisnya harus dijemur pula dulu dikeringkan. Karena bukan seperti sekarang. Itu perjuangan yang berat untuk ilmu. Fasilitas zaman sekarang, orang tinggal ketik, simpan di disket, simpan di sini. Print selesai semuanya. Mudah. Tetapi dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah, ternyata semangat kita malah lemah untuk menuntut ilmu. Bahkan sampai-sampai untuk menulis saja kita kadang sudah sulit. Karena memang sudah tersedia. Hadis tinggal beli, Sahih Bukhari sudah tercetak. Alhamdulillah. Itu pun masih malas menghafal dan membacanya. Jadi mana semangat kita dibandingkan ulama-ulama terdahulu. Disebutkan di dalam biografi Imam Malik, putrinya yang bernama Fatimah. Putri Imam Malik, jadi anak-anak Imam Malik itu ada 4 orang. Ya. Imam Malik punya anak 4 orang. Yang pertama Yahya, yang kedua Muhammad, yang ketiga Hammadah, yang keempat Fatimah Ummul Baha. Nah, Yahya anak yang pertama dan Fatimah putrinya yang terakhir hafal Muwatta. Muwatta itu bukan 40 hadis Arba'in Nawawiyah, bukan. Ribuan hadis di dalamnya. Ribuan hadis yang dipilih oleh Imam Malik dari hadis-hadis Nabi, asar sahabat dan ijma' para ulama ketika itu. Dituliskan di dalam kitab tersebut, Fatimah putrinya hafal di luar kepala. Sebagian dari kita tidak tahu apa itu kitab Al-Muwatta. Sebagian dari kita bahkan tidak pernah melihat bentuknya. Jangankan membacanya, melihat bentuknya saja tidak tahu. Iya, Fatimah seorang gadis hafal kitab Al-Muwatta. Gadis-gadis sekarang hafal koleksi lagu-lagu artis terkenal. Gadis-gadis sekarang sibuk dengan pakaiannya, sibuk dengan mode rambutnya, sepatunya, tas terbaru, parfum terbaru, mode segala macamnya. Fatimah sibuk dengan menghafalkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Fatimah ini, saudara-saudariku, kalau ayahnya lagi mengajar hadis di rumahnya, karena tadi kita sebutkan majelis ayahnya dipindah ke rumahnya, dia duduk di belakang pintu. Karena orang yang baca hadis itu kan banyak berganti-gantian. Nanti kalau ada orang yang salah mengulang-ulang hafalan hadisnya, Fatimah langsung gedor pintu. Tok, tok. Imam Malik, oh, ulang. Kata Imam Malik. Jadi Imam Malik jadi ingat, oh, ini ada yang salah. Ulang. Ulang lagi, dikoreksinya lagi. Fatimah. Saudara-saudariku. Kita jangankan membacanya, bentuknya saja, bentuk Muwatta itu kadang kita tidak tahu. Bahkan mungkin kita baru sekali ini pula mendengar ada kitab hadis namanya Al-Muwatta. Subhanallah. Pertanyaannya, wahai saudara-saudariku, apakah hadis-hadis itu hanya khusus untuk ulama? Apakah hadis itu hanya khusus untuk ahli fikih? Tidak. Al-Quran, hadis-hadis Nabi itu untuk kita semua umat Islam. Tetapi yang sulit dipahami, yang mutasyabih, yang perlu penelitian, baru itu bagiannya para ulama. Dan hadis itu bukan semuanya membahas masalah fikih. Hadis itu juga sejarah Nabi. Hadis itu juga akhlak. Hadis itu juga etika. Hadis itu memiliki kisah-kisah dan banyak segala macam yang bisa kita dapat dari hadis-hadis Nabi. Kenapa kita tinggalkan? Sayang. Hari ini hadis hanya seolah-olah hadis, kitab hadis itu hanya untuk ustaz-ustaz, ulama-ulama. Padahal hadis Nabi itu untuk seluruh umat Islam. Jangan segan, saudara-saudariku, mengoleksi buku-buku hadis. Dan bukan hanya sekedar dikoleksi, dibaca sedikit demi sedikit. Jangan lihat banyak jilidnya lalu, wah, kapan selesainya membaca kitab sebanyak ini? Jangan tanya kapan selesainya, tetapi kapan mulai membacanya? Iya, kalau kita tanya kapan selesainya, usia kita ini tidak akan pernah habis untuk mempelajari hadis-hadis Nabi. Tidak akan pernah selesai kita belajar ilmu agama ini sampai kita mati. Tetapi kapan kita mulai? Itu yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Mulai baca, tidak terasa. Bayangkan, kalau satu hari saja kita bisa membaca 5 hadis, itu baca saja tidak menghafal. 5 hadis berarti 1 bulan 30 hari kita sudah membaca 100-150 hadis. 1 tahun sudah, kalau 10 bulan saja sudah 1500. Lihat. 2 tahun kita sudah bisa khatam kitab Sahih Bukhari insyaallah. Tak terasa itu. Lalu kita bayangkan, makanya kita bayangkan, wah, kapan selesainya ini? Kitab sebanyak ini, hadis sekian ribu. Tapi kalau memang rutin kita baca, kita jadikan bagian dari hidup kita, kita bagi waktu kita. Buat, hari ini saya baca hadis. Baca. Subhanallah, ketika saya kuliah, saya punya seorang teman dari Kuwait yang luar biasa suka dan cinta kepada Al-Quran dan hadis. Setiap hari dia bawa kitab hadis. Dia baca saja dan dia pahami artinya. Dia baca. Ada kesempatan dia membaca syarah dan urainya, uraiannya, ada dia buat waktunya untuk membaca teks-teksnya. Insyaallah saya sudah mendownload Sahih Bukhari dalam bentuk suara, cuma belum terjemahannya. Mudah-mudahan kita bisa terjemahan, nanti kita buat, jadi kita bisa di mobil, di rumah, teksnya. Lama-lama kita sering ingat, oh ini hadisnya ada dalam kitab ini, bab ini, di Sahih Bukhari. Mungkin kita tidak sempat membaca, tapi terdengar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan ilmunya dan ketakwaan serta ibadahnya Imam Malik tidak hanya sebatas pada diri dia dan keluarganya. Pembantu-pembantunya pun ikut ketularan ilmu. Kita punya pembantu, kita taat beragama, pembantu kita cuek-cuekin saja. Anak istri kita berjilbab, kita larang begini, kita larang begitu. Tapi pembantu kita bebas. Tidak, dia di bawah tanggung jawab kita. Wajib kita membimbing dan mengarahkannya. Salah seorang murid Imam Malik bercerita bahwa suatu hari muridnya ini, murid dekatnya Imam Malik ini, biasa menjelang fajar dia datang ke rumah gurunya. Lalu dia duduk di dekat pintu gurunya menunggu gurunya pergi sholat subuh. Dia ingin bersama-sama pergi sehingga di perjalanan pun dia bisa bertanya, bisa ini itu dan segala macam. Begitu dulu orang menuntut ilmu. Dia tunggu sama-sama pergi ke masjid. Karena kelelahan suatu hari dia tertidur menjelang fajar di depan pintu Imam Malik. Keluarlah Imam Malik melewati dia. Lalu datang pembantunya. Pembantunya ini rupanya ikut di belakang Imam Malik. Jadi pembantu-pembantu Imam Malik itu mengikuti dia. Pergi beribadah dia ikut. Pergi belajar dia ikut. Menuntut ilmu. Nah, pembantunya ini yang juga budaknya, seorang wanita, diambilnya sendalnya, dipukulnya muridnya itu. Tentu pukulnya bukan pukul menyakitkan. Dipukulnya, dibangunkan, lalu dia berkata, "Qum ya luka! Inna syaikhaka sallal fajra biwudu'il isya 40 sana." Bangun hai bocah. Bangun. Gurumu salat subuh dengan wudu isya selama 40 tahun. Subhanallah. Tidak tidur selama 40 tahun untuk ilmu. Berarti kalau dia salat subuh dengan wudu isya, berarti dia tidak tidur, sibuk dengan ilmunya sehingga tidak ada yang membatalkan wudunya. Seperti Imam Syafi'i pernah juga ketika dia bertamu di rumah Imam Ahmad, semalaman dia tidak tidur, heran anak-anak Imam Ahmad. Tidak terdengar mengambil wudu sholat malam. Datang sholat subuh langsung pergi aja tidak berwudu. Rupanya Imam Syafi'i ketika ditanya, dia wudunya itu sholat subuh dengan wudu isya karena tidak batal. Dia sibuk malam itu memikirkan ilmu, memecahkan sebuah masalah agama. Seperti itu para ulama. Oleh karena itu memang para ulama itu luar biasa pengorbanan mereka. Jasa-jasa mereka sehingga ilmu itu sampai kepada kita. Sampai mereka rela untuk tidak tidur malam hari. Kalau siang sudah murid-muridnya pula yang datang. Orang menuntut ilmu pula. Kapan dia beristirahat? Oleh karena itu Imam Ahmad ketika ditanya oleh muridnya, "Hai Imam, kapan kita beristirahat?" Apa kata beliau? "Ketika kita pertama kali menjejakkan kaki di dalam surga. Itu saat kita beristirahat. Adapun dunia ini, saatnya kita berjuang. Berbuat. Beramal soleh dan berkorban." Muridnya ini tidur di jalan untuk ilmu. Gurunya tidak tidur semalaman untuk ilmu. Lantas, pembantu gurunya marah kepada muridnya ini membangunkannya. Dia pun tidak marah karena dipukul pakai sendal. Karena dia tahu itu benar. Dan dia menganggapnya itu seperti ibunya pula. Walaupun pembantu Imam Malik. Tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tidak ada hawa nafsu dalam dunia para ulama dahulu. Subhanallah. Alangkah mengagumkannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Imam Malik, seorang ulama yang sangat mengagungkan hadis dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, manusia pun mengagungkan dan menghormati Imam Malik. Imam Malik memiliki ciri khas Di majelisnya adalah majelis yang penuh wibawa. Disegani, tidak ada tawa dan canda. Tetapi kalau di luar majelis, kata para murid-muridnya, Imam Malik adalah orang yang paling tawadhu, paling rahmah dan bersahaja bersama manusia. Berkata salah seorang muridnya, Habib, "Kana Malikun idza jalasa jalsa lam yatahawwal anha hatta yakum." Malik apabila duduk di majelisnya, dia tidak akan bergerak dan berubah dari posisinya sampai dia berdiri dan selesai. Begitu betah dan kerasannya dia. Duduk. Dan memang luar biasa kita lihat para ulama-ulama di Masjid Nabawi begitu juga kalau mengajar. Duduk. Mengajar. Menakjubkan. Berkata lagi Al-Qurawi, "Kana Malikun idza jalasa ma'ana ka'annahu wahidun minna yanbathitu ma'ana fil hadis wa huwa ashaddu tawadu'an minna lahu." Imam Malik apabila dia duduk bersama kami di luar majelis ilmu, ketika duduk-duduk santai, dia sangat bersahaja, ramah, terbuka, bahkan dia lebih tawaduk lagi dari kami. Walaupun dia seorang imam. Lebih tawaduk lagi dari murid, dari muridnya. فَإِذَا أَخَذَ فِي الْحَدِيثِ تَهَيَّبْنَا كَلَامَهُ كَأَنَّهُ مَا عَرَفَنَا وَلَا عَرَفْنَهُ. Tapi kalau dia sudah duduk untuk menyampaikan hadis Nabi di majelis ilmunya, kami menyegani dan menakutinya. Ka'annahu ma'arafana, seolah-olah dia tidak mengenal kami. Wala arafnahu, seolah-olah kami pun tidak mengenal dia. Seolah-olah dia asing. Saking wibawanya dia. Kalau sudah di majlis ilmu, dia menghormati hadis Nabi. Menghormati majlis ilmu tersebut. Agar tidak jadikan majlis tawa-tawa, canda, permainan dan segala macam. Bandingkan dengan majlis-majlis ilmu di zaman sekarang. Majlis ilmu di zaman sekarang banyak. Duduk guru berkeliling sana sudut sana sudut sana dan segala macam. Sebagian kalau mau merokok merokok. Sebagian lagi ngobrol-ngobrol sana sini. Terdengar bisik-bisik di sana. Lihat bagaimana kita akan benar-benar mendapatkan berkah ilmu. Bagaimana kita akan paham kaji tersebut kalau kita tidak benar-benar menghargai majelis ilmu tersebut. Bahkan Imam Malik ini saking menghargai hadis Nabi, menghormatinya, "Idza su'ilal hadis tawaddo'a wa tahayya'a wa labisa thiyaba." Kalau dia bersiap-siap untuk menyampaikan hadis, dia berwudu lalu memakai pakaiannya yang bagus, lalu ditanyakan kenapa demikian? "Innahu hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menghargai dan menghormatinya. Saking wibawanya beliau, majelis beliau adalah majelis yang disegani, para pejabat pun, pemimpin, penguasa takut kepada dia. Takut kepada dia. Nanti dalam kisah Imam Syafi'i akan kita ketahui. Bahkan Imam Syafi'i menuturkan, "Ma hibtu ahadan khattun haibati Malik bin Anas haina nazartu ilaih." Saya tidak pernah segan takut kepada seseorang seperti saya segan kepada Imam Malik tatkala saya melihat kepadanya. Imam Syafi'i ketika mau masih kecil, masih remaja, mau berguru kepada Imam Malik, dia membawa rekomendasi. Surat pengantar dari Gubernur Mekah. Surat pengantar dari Gubernur Mekah itu kepada Gubernur Madinah, agar menyampaikan surat tersebut kepada Imam Malik, agar memperhatikan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini Quraisy, dari Bani Muthalib juga. Sehingga disegani, dihormati. Dia masih kecil, remaja. Ketika surat itu datang dibawa oleh ibu Imam Syafi'i kepada Gubernur Madinah, "Celaka aku," kata Gubernur Madinah. "Celaka aku. Tidak ada seorang pun ulama yang disegani dan ditakuti oleh para pemimpin dan pejabat kecuali Imam Malik. Dia tidak peduli siapa yang datang. Pemimpin atau tidak, dia tidak peduli. Sama saja bagi dia. Saya tidak akan datang." Imam Syafi'i memaksa juga. Imam Syafi'i memaksa juga. Sampai akhirnya dia pergi juga. Datang pembawa itu, diketok pintu, keluar budak Imam Malik. Bertanya, "Ada apa?" "Katakan kepada tuanmu, saya Gubernur Madinah ada di luar menunggunya." Masuk lagi budak tersebut, lalu keluar lagi. "Tuanku Imam Malik mengucapkan salam kepadamu. Dan kata beliau, kalau seandainya untuk hadis, ada majelis khusus untuk hadis. Kalau seandainya untuk sebuah pertanyaan, tulis pertanyaannya, nanti akan keluar jawabannya." Itu gubernur Bayangkan. Jika tidak, maka silahkan pulang. Itu bukan bertentangan dengan akhlak Islam. Itu hak orang rumah, orang yang punya rumah. Di dalam Al-Quran ada, kalau kita minta izin itu di dalam surah An-Nur, wa idza qila lakum urji'u farji'u. Kalau yang punya rumah, ahlul bait memerintahkan kalian pulang, pulang. Boleh. Itu hak dia, jam istirahat dia misalnya terganggu. Bukan melanggar etika, adat istiadat atau adat, tidak. Lalu, apa kata gubernur itu? Sampaikan kepada tuanmu, aku membawa surat dari wali Mekah, gubernur Mekah. Surat penting harus disampaikan kepada dia. Akhirnya keluar Imam Malik. Keluar Imam Malik, dibawa kursi, duduk dia. Kemudian, diambil surat tersebut, dibacanya. Dibacanya dari gubernur Mekah kepada Imam Malik, Imam Darul Hijrah, demikian-demikian, anak kecil ini begini-begini, tolong diperhatikan dia untuk belajar-belajar, segala macam. Setelah dia membaca itu, merah mukanya, dicampakkannya surat tersebut. Lalu dibentaknya, sampai seperti ini kalian menuntut ilmu, harus pakai perantara, harus pakai surat-surat pengantar. Dicampakkannya gubernur langsung dia. Tidak ada lagi yang bisa berbicara. Kecuali Imam Syafi'i ketika itu yang berbicara. Begitu wibawanya. Karena ilmunya, karena keikhlasan dan ketulusannya, sehingga dia disegani oleh setiap pihak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Qadi Abu Yusuf. Siapa beliau? Murid Abu Hanifah. Yang terkemuka dan terkenal. Belajar 3 tahun kepada Imam Malik. Hanya untuk mempelajari 300 hadis. Lalu dengan bangga dia menuliskan dalam karyanya, dalam biografi, dalam bukunya. Jalattu ila malikin. Lian asma' sab'a mi'ati hadis min famihi min ghairi wasit. Aku duduk 3 tahun mendengarkan hadis Nabi dari mulut Imam Malik tanpa perantara, langsung. Bangga karena meriwayatkan langsung dari Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dengan sanadnya, Al-Muwatta dia menulis dan dia yang meriwayat, dia meriwayatkan langsung. 700 hadis 3 tahun untuk meriwayatkan itu dan mengoreksinya agar tidak keliru. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Imam Malik juga orang yang sangat berhati-hati dalam berfatwa. Sangat terkenal. Beliau memilah-milah, selektif, dan takut tergesa-gesa mengeluarkan fatwa. Bahkan sangat terkenal dari beliau bahwa beliau sangat sering mengucapkan tidak tahu. La adri. La adri, jika memang dia ragu atau tidak yakin dengan jawabannya. Bahkan terkadang kata Ibnu Abdul Hakam, salah seorang muridnya, kana Malik idza su'ila 'anil mas'alah qala lis-sa'il insarif hatta anzur fiha. Malik apabila ditanya tentang suatu masalah, dia berkata kepada penanya, pulanglah dahulu, beri saya kesempatan untuk memikirkannya. Begitu dia hati-hati. Bahkan terkadang berubah warnanya. Warna kulitnya menjadi pucat ketika ditanya. Sebagian murid dia berkata, laka'annama Malik wallahi idza su'ila an mas'ala waqifun bainal janna wan nar. Imam Malik itu kalau ditanya tentang satu permasalahan agama, seolah-olah dia berdiri di antara sorga dan neraka. Takut. Lalu Imam Malik berkata, man ahabba an yujiba an mas'ala falyu'rid nafsahu qabla an yujib 'alal jannah wan nar. Siapa saja yang ingin menjawab pertanyaan sebelum dia menjawab pertanyaan tersebut, hadapkan dirinya kepada surga atau neraka. Wa kaifa yakunu khalasuhu fil akhirah? Dan bagaimana dia bisa selamat di akhirat? Kalau dia sudah yakin, baru dia menjawab. Begitu Imam Malik. Bukan sembarangan. Ada orang bertanya, benar atau tidak? Maksudnya yakin kebenarannya dan bisa bertanggung jawabkan. Karena itu jalan selamat dia di akhirat. Pernah suatu ketika Imam Malik ditanya oleh seseorang. Lalu dia menjawab, la adri, saya tidak tahu. Orang itu memaksa juga. Dipaksanya juga Imam Malik menjawab. Imam Malik menjawab juga, la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Lalu Imam Malik akhirnya berkata kepada orang yang memaksanya tadi, waihat, celaka engkau, aturidu an taj'alani hujjatan bainaka wa bainallah. Apakah engkau ingin menjadikan aku nanti hujjah di antara engkau dan di antara Allah? Artinya nanti engkau di hari kiamat mengatakan, ini yang menyesatkanku kemarin ya Allah, ini dulu yang menyesatkanku di dunia ya Allah. Apakah engkau mau aku seperti itu? Lihat. Jadi tidak mudah. Salah menjawab, kalau disengaja, kalau tidak hati-hati, tidak teliti, akibatnya bisa membuat orang menyimpang, keliru. Dan di akhirat, bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Pernah beliau ditanya, kata Al-Haytham bin Jamil, syahidtu malikan su'ila al-thaman wa arba'ina mas'alah, faqala fisnaini wa thalathina minha la adri. Imam Malik pernah ditanya 48 masalah, 32 masalah diantaranya dia jawab tidak tahu. 48 masalah, 32 masalah dia jawab tidak tahu. Berarti yang dia jawab cuma berapa? Selebihnya dia jawab tidak tahu. Tidak tahu. Malukah dia? Tidak. Akan jatuh nama dia? Tidak. Lalu dia dianggap bodoh dan orang tidak menimba ilmu dari dia? Tidak. Dia tetap seorang ulama besar, seorang imam besar. Bahkan karena ilmunya itulah dia membuat dia mengatakan tidak tahu. Karena dia takut kepada Allah. Buah dari ilmu itu sesungguhnya adalah takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah hamba-hambanya, para ahli ilmu, para ulama. Bandingkan dengan kita di hari ini, di masa ini. Seolah-olah perkataan tidak tahu itu aib. Apalagi kalau yang menjawab seorang dokter mengucapkan tidak tahu. Apalagi kalau MA, LC, SAG, MAG, Ustaz, Kiai menjawab tidak tahu. Itu aib. Mau ditaruh di mana muka? Awak kan buya. Ustaz, masa tidak tahu? Masa harus tahu? Itu masalahnya. Masa harus tahu? Bukan masa tidak tahu. Masa harus tahu? Yang maha tahu itu hanyalah Allah. Kita ini banyak tidak tahu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Kalian itu tidak diberi ilmu kecuali sedikit sekali, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat kisah Nabi Musa dan Khidir dalam Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari, ketika dia bertemu dengan Khidir, lalu tampaklah ketika mereka sedang berdua, tampaklah seekor burung mematuk-matuk laut, minum dari laut, memasukkan paruhnya ke dalam air laut, kemudian ditarik. Perhatikanlah wahai Musa, perbandingan ilmu kita dengan ilmu Allah seperti paruh burung itu yang masuk ke dalam air lalu diangkatnya, berapa yang tersisa di paruhnya. Seperti itulah. Ambil jarum, celupkan ke dalam air, lalu angkat, berapa banyak air yang menempel di jarum itu. Seperti itulah hanya ilmu kita dibandingkan ilmu Allah. Sedikit sekali, sangat sedikit. Lalu apa yang membuat kita sombong sehingga tidak mau mengatakan tidak tahu ketika kita memang tidak tahu atau tidak yakin akan kebenaran jawaban kita tersebut? Akhlak yang luar biasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tadi saya sudah singgung, setelah Imam Malik mengajar, di antara guru-gurunya ada duduk di majelisnya berguru kepada Imam Malik, bertanya, duduk sebagai penuntut ilmu juga, sebagai murid. Apa yang bisa kita petik dari kisah itu? Subhanallah, di zaman sekarang kan sangat jarang kita lihat seorang dosen di universiti, seorang guru di sekolah bertanya kepada murid. Murid ada sih bertanya, ada, tetapi bertanya untuk ujian. Tapi bertanya berguru, itu kan jarang karena dianggap aib. Tetapi tidak. Bisa jadi seorang murid itu lebih tahu dari guru. Bisa jadi dia membaca sesuatu yang tidak dibaca oleh guru. Bisa jadi dia mendapatkan sesuatu yang tidak didapat oleh guru. Karena terkadang guru itu sudah fokus mengajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan kepada dia. Guru sudah fokus dengan ilmu yang dibidanginya, serta banyak lagi yang dipikirkannya. Murid dia masih memiliki kelapangan, banyak yang dia bisa baca. Sehingga wawasannya menjadi luas. Bisa jadi seperti itu. Oleh karena itu tidak ada salahnya Dan bukanlah aib seorang guru bertanya kepada murid, bahkan seorang guru belajar kepada muridnya. Di dalam Siyar A'lamin Nubala, Az-Zahabi menukilkan dari Ibn Wahab, "Sami'tu Malikan wa qala lahu Ibn Qasim." Pernah Ibn Qasim berkata kepada Malik, "Laisa ba'da ahli al-Madinah ahadun a'lam bil buyu'i min ahli Misr." Ibn Qasim ini siapa? Murid Imam? Murid Imam Malik, Abdurrahman bin Qasim, murid Imam Malik. Beliau, tidak ada lagi di dunia ini setelah ahli Madinah orang yang lebih paham masalah buyuk jual beli selain daripada ahli Mesir, penduduk Mesir. Berkata Imam Malik, "Min aina alimu dzalik?" Dari mana mereka bisa tahu itu, mendapatkan ilmu itu? Kok bisa mereka itu orang yang paling tahu dalam ilmu buyuk? Lalu muridnya menjawab, "Minka ya Aba Abdillah, ya dari engkau, mereka belajar dari engkau." Apa kata gurunya, kata Imam Malik ini? "Ma'alamuha ana, fakaifa ya'lamu, fakaifa ya'lamuna habi?" Saya saja tidak tahu, bagaimana mereka bisa tahu karena saya? Ini tawadhu, dia merendah. Ulama-ulama Mesir ketika itu belajar dari dia. Orang-orang mengatakan ulama-ulama Mesir itu adalah orang yang paling tahu tentang buyuk, fikih jual beli setelah ulama-ulama Madinah. Ditanya dari mana mereka tahu ilmu buyuk tersebut? Dari engkau wahai Imam Malik. Kok bisa saya saja tidak tahu, bagaimana mereka bisa tahu dari saya? Kata Imam Malik. Bukan kembang hidungnya, bukan bangga deh. Oh iya memang pantas, mereka kan belajar dari saya. Tidak. Itu akhlak, akhlak para ulama yang patut kita contoh. Itulah dia, ketulusan, tawadu, dan akhlak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Imam Malik bukan hanya disegani oleh kaum muslimin dan para ulama, bahkan para pemimpin khalifah. Pemimpin kaum muslimin khalifah, yaitu Khalifah Al-Mansur. Khalifah Al-Mansur ini, karena itu di masa Imam Abu Hanifah dia juga, ini sudah berkali-kali berupaya membawa Imam Malik untuk tinggal di Baghdad, di Irak. Karena salah satu strategi politik mereka, siasat politik mereka, membawa ulama-ulama terkemuka tinggal di sana untuk memperkuat kedudukan mereka di mata kaum muslimin. Dan Imam Malik tahu itu. Dia tidak mau. Imam Malik tidak mau. Namun begitu, Khalifah pernah berkata kepada dia, saking segan dan menghargai Imam Malik, "In rabaka raibun min amilil Madinah au Makkah au a'malul Hijaz fi dhatika au dhatu ghairika au su au syarr bir ra'iyah faktub ilayya anzil bihim ma yastahiqunah." Hai Imam Malik, jika ada gubernur Madinah, gubernur Mekah, atau gubernur Hijaz yang menyakitimu atau menyakiti selainmu, berbuat buruk terhadap rakyat, tulis kirim surat kepadaku, aku akan hukum mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Sampai dia diberi kepercayaan oleh gubernur seperti itu. Sehingga wajar kalau gubernur itu takut kepada Imam Malik. Kali dia kirim surat kepada khalifah, sudah gubernur-gubernur tersebut akan dihukum oleh khalifah. Begitu juga Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dia, Harun Ar-Rasyid, khalifah setelah itu, dia tidak memutuskan satu perkara kecuali setelah dia meminta pendapat Imam Malik. Lihat, khalifah-khalifah dahulu, mereka merujuk kepada para ulama. Bahkan Harun Ar-Rasyid ini saking hormat dan menghargai Imam Malik, kalau dia bertemu dengan Imam Malik, duduk di majelis Imam Malik, dia duduk di atas tanah. Imam Malik duduk di atas tempat yang tinggi, walaupun dia khalifah. Duduk dia menghormati dan menghargai Imam Malik. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Imam Malik juga terkenal, beliau sangat kokoh memegang agama dan benci kepada bid'ah. Di antara nasihat-nasihat, mutiara kata dan hikmah yang keluar dari lisannya yang layak kita pahami dan kita jadikan panutan suri tauladan adalah perkataan beliau yang terkenal. Beliau berkata, dan perkataannya ini juga dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Kata beliau, "Man ibtada'a fil Islami bid'ah yaraha hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah." Lihat, perhatikan, pahami wahai saudara-saudariku kaum muslimin, bagaimana keteguhan dan ketegasan ulama-ulama kita memegang sunnah dan memerangi serta menjauhi bid'ah. Imam Malik, guru Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang berbuat bid'ah, satu bid'ah di dalam agama ini, lalu dia anggap bid'ah itu hasanah, baik. Apa yang kita pahami di sini? Berarti Imam Malik memahami tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Barang siapa yang membuat satu bid'ah dan dia menganggapnya sebagai hasanah, sebuah kebaikan, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, berarti dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah ini. Subhanallah, bagaimana mungkin? Ya, karena kewajiban seorang rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan risalah. Salah satu sifat rasul itu adalah tabligh. Allah tabaraka wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah ini secara sempurna. Dan juga Allah telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Agama ini hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama ini. Islam telah sempurna, berarti seluruhnya telah disampaikan oleh Nabi, tidak ada lagi yang tersisa. Kalau ada orang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di zaman Nabi, lalu dibuat-buat sekarang, dikatakan itu sebagai suatu kebaikan hasanah, bagian dari agama, padahal Nabi tidak pernah mengamalkannya, berarti secara langsung atau tidak langsung, dia telah menuduh Nabi Muhammad menyembunyikan amalan tersebut. Sehingga kaum muslimin di masanya, para sahabat tidak tahu, tiba-tiba di masa sekarang orang bisa tahu. Berarti dia telah menuduh Rasulullah itu berkhianat, tidak menyampaikannya kepada kaum muslimin di masa itu. Kenapa mereka tidak mengamalkan? Lalu Imam Malik berkata, "Li'anna Allah Ta'ala yaqul," karena Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku sempurnakan pula nikmatku untuk kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Lalu Imam Malik berkata, "Fama lam yakun yauma idzin dina." Catat wahai kaum muslimin dan muslimat, pahami dan hafal ini sebagai hujjah untuk meruntuhkan segala macam bentuk bid'ah. Lihat, "Fama lam yakun yauma idzin dina." Kaidah, ini sebuah kaidah dalam beragama. "Fama lam yakun yauma idzin dina." Segala perkara, apa-apa yang di zaman Nabi Muhammad tidak termasuk bagian dari agama, tidak dianggap oleh beliau bagian dari agama. Padahal memungkinkan beliau untuk mengamalkannya. Memungkinkan beliau untuk menerapkannya. Rupanya tidak beliau amalkan. Rupanya tidak beliau anggap sebagai bagian dari agama. Falam yakunil yaumadina. Maka hari ini, itu pun tidak termasuk agama. Misal. Dengan misal, permasalahan itu menjadi semakin jelas. Misalnya, ada orang setiap pertengahan bulan Sya'ban, malam-malamnya melakukan sholat-sholat khusus atau puasa khusus di pertengahan nisfu Sya'ban. Ini misalnya. Lalu setelah diteliti, tidak pernah dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak ada yang menghalangi Rasulullah untuk melakukannya. Kalau Rasulullah mau, Rasulullah bisa melakukan dan mengajarkannya kepada kaum muslimin ketika itu. Rupanya tidak ada. Nah, berarti hari itu tidak termasuk bagian dari agama di zaman Nabi. Maka hari ini itu juga tidak termasuk bagian dari agama dan tidak boleh dianggap sebagai bagian dari agama. Begitu juga amalan-amalan lainnya. Kalau kita ada amalan-amalan yang meragukan, lalu kita pelajari, ternyata tidak ada keterangannya dari Rasulullah dan para sahabat, tidak ada diamalkan hari itu, padahal fasilitas kemungkinan ada, bisa saja Rasulullah mengamalkannya, tapi beliau meninggalkannya, berarti itu tidak termasuk bagian dari ajaran agama kita. Ini kaedah. Bukan kaedah kita yang buat-buat. Kaedah para imam kita. Orang-orang yang tulus berjuang untuk agama ini. Lihat. Bahkan beliau saking kerasnya terhadap ahli bid'ah, pelaku-pelaku bid'ah, beliau berkata, "Lau anna al-'abda irtakaba al-kaba'ira kullaha duna al-ishrak ki billahi syai'a, thumma naja min hadhihi al-ahwa." Kalaulah bahwasanya seorang hamba melakukan dosa-dosa besar seluruhnya selain daripada syirik kepada Allah. Lihat. Dengarkan dan simak baik-baik. Kalau saja seorang hamba itu melakukan seluruh dosa besar selain daripada syirik kepada Allah. Karena syirik itu dosa yang paling besar. Tidak ada lagi dosa yang lebih besar daripada syirik. Thumma naja min hadhil ahwa. Kemudian dia selamat dari hawa-hawa ini. Maksud hawa-hawa dia itu ahli-ahli bid'ah yang muncul pada masa itu. Ada Qadariyah, ada Jahmi, ada Mu'tazilah, ada macam-macam paham-paham yang menyimpang di masa itu. La rajautu an yakunu fi a'lal firdaus. Saya berharap hamba tadi yang melakukan dosa besar tetapi tidak melakukan kesyirikan, tidak berbuat bid'ah-bid'ah tadi, saya berharap dia bisa berada di firdaus yang paling tinggi. Li anna kulla kabiratin bainal 'abdi wa rabbihi huwa minha 'ala raja. Karena setiap dosa sekalipun besar selain daripada syirik dan bid'ah-bid'ah itu, dia masih ada harapan antara dia dan Rabbnya untuk diampuni. Ini sudah ada kemarin kita jawab ya, pas masalah ini. Pertemuan yang kemarin. Wali kulli hawa laysa huwa 'ala raja. Innama yahwi bi sahibihi fi nari jahannam. Dan setiap hawa, para ulama dahulu menyebut kelompok-kelompok bid'ah yang menyimpang di masa itu dengan hawa. Dan setiap hawa-hawa bid'ah-bid'ah tersebut, dia tidak berada di atas harapan tersebut, akan tetapi akan menyeret pelakunya kepada neraka, neraka jahannam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu tempatnya adalah di dalam neraka. Semoga Allah tabaraka wa taala menjauhkan kita dari bid'ah. Semoga Allah tabaraka wa taala menjauhkan kita dari penyimpangan-penyimpangan. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Pernah suatu ketika Imam Malik kedatangan seseorang. Orang itu orang ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang. Datang itu bukan bertanya untuk ilmu, untuk mendapatkan jawaban, tetapi untuk membangkang dan berdebat. Datang seseorang bertanya kepada Imam Malik tentang makna istiwa, bersemayam. Di dalam Al-Quran, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu alal arshistawa. Allah, dia yang Ar-Rahman, maha penyayang itu bersemayam atau istiwa di atas arsh singgasananya. Nah, ulama-ulama kita, termasuk imam yang empat, ulama-ulama ahlu sunnah dan sebelumnya para sahabat dan tabi'in, memahami istiwa itu sesuai dengan makna zahirnya, bahwasanya Allah bersemayam di atas arsnya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak serupa sedikitpun dengan makhluk. Datanglah seorang kepada Imam Malik lalu bertanya, "Ya Imam, mal istiwa? Apa makna al istiwa itu?" Kalau saja dia bertanya tujuannya benar untuk paham, tentulah sang imam tidak akan bersikap keras dan tegas terhadap dia. Imam Malik menjawab, "Al istiwa'u ma'lum." Istiwa itu maknanya sudah maklum, sudah dipahami oleh orang Arab. Dalam bahasa Arab itu sesuatu yang sudah maklum, tidak perlu lagi ditanya-tanya makna istiwa. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimana kaifiatnya tidak kita ketahui, karena itu zat Allah, kita tidak tahu Allah bagaimana. Maknanya kita tahu, istiwa itu maklum, bersemayam, tetapi bagaimananya kita tidak tahu. Wat su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentangnya bid'ah. Maksudnya menanyakan kaifiatnya. Orang itu menanyakan kaifiatnya, bagaimana sih istiwanya Allah. Na'udzubillah. Tidak boleh. Wasu'alu anhu bid'ah. Fakhruj. Keluar engkau. Saya lihat engkau ini hanyalah seorang ahli bid'ah. Ma'araka illa zindik. Aku tidak melihat engkau kecuali seorang zindik atau ahli bid'ah. Disuruhnya pergi. Lihat jawabannya. Singkat, padat, dan mengena. Jelas istiwa ma'lum, sudah kita pahami maknanya itu. Tentang bagaimananya, jangan ukur dengan logika kita. Kenapa kita mengukur Allah sang pencipta, Allah yang menciptakan akal kita, kenapa kita ukur dengan akal kita? Yang wajib itu kita yakini, bahwa Allah itu maha agung, maha suci, maha besar, tidak serupa satupun dengan makhluk. Sudah cukup. Jangan lagi tanyakan bagaimana-bagaimana. Karena menanyakan itu adalah bid'ah. Maksudnya tidak dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah pun tidak melakukannya. Tidak ada bertanya tentang kaifiatnya. Yang mereka lakukan itu hanya mengimaninya. Karena masalah akidah, kewajiban kita adalah meyakini dan mengimani. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Imam Malik meninggalkan karya-karya ilmiahnya. Di antaranya kitab Al-Muwatta tadi. Ada yang mengatakan beliau menulisnya selama 40 tahun. Dan kitabnya tersebut sudah diuji oleh 70 fuqaha ahlul Madinah. Lalu mereka setujui. Menyetujui itu bahasa Arabnya watto'a. Lalu dinamakan muwatto' yang disetujui dan diakui oleh para ulama. Di dalamnya beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih menurut beliau. Serta perkataan sahabat tabi'in dan ijma' ahlul Madinah. Itu adalah kitab hadis sekaligus kitab fikih. Kemudian bahkan ulama-ulama belakangan terus mensyarah kitab tersebut. Salah satu syarah yang terbesar karangan Ibnu Abdul Bar, salah seorang ulama dari Andalus atau Spanyol, dalam mensyarah kitab tersebut lebih dari 20 jilid kitab. Namanya At-Tamhid, kitab At-Tamhid. Kemudian di antara kitab beliau lagi Risalah fil Qadri wa Raddi 'alal Qadariyah. Risalah dalam masalah qadar dan bantahan terhadap Qadariyah. Mazhab Qadariyah. Kemudian kitab Al-Manasik. Kemudian kitab Tafsir Gharibul Quran. Dan banyak lagi kitab-kitab beliau. Kemudian juga ada risalah surat beliau kepada ulama terdahulu. Suratnya itu pendek. Saya ingin sebenarnya saya bacakan, tetapi waktu kita singkat untuk bertanya jawab. Mungkin di lain waktu kita bacakan surat tulisan tentang surat beliau kepada salah seorang ulama. Jadi surat tersebut luar biasa untuk kita pahami makna dan kandungannya, memotivasi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, berpegang teguh kepada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Imam Malik juga melahirkan di murid-murid yang terkemuka. Murid-murid yang terkemuka di antaranya yang pertama Imam Asy-Syafi'i. Itu adalah murid-murid beliau. Kemudian Abdullah bin Wahab bin Muslim Al-Qurasyi. Kemudian Abdurrahman bin Qasim. Tadi yang kita dengar juga ya nukilan-nukilan dari Abdurrahman bin Qasim. Kemudian Ash'ab bin Abdul Aziz bin Dawud. Dan banyak lagi murid-muridnya. Sebagian ulama menyebutkan murid-murid Imam Malik itu jumlahnya ada sekitar 1.300 orang tersebar di berbagai pelosok. Yang kita sebutkan itu adalah yang paling tersohor dan terkenal. Terkenal di antaranya Imam Malik, kaum muslimin, wafat rahimahullah ta'ala pada bulan Rabiul Awal. Tahun 179 Hijriah. Tahun 179 Hijriah, umurnya ketika itu, ketika wafat, 86 tahun. Dan dimakamkan di Baqi, di kota Madinah Nabawiyah. Di pemakaman Baqi, Madinah Nabawiyah. Itulah dia perjalanan hidup Imam Malik berserta akhlak kepribadiannya dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kehidupannya itu. InsyaAllah pertemuan berikut kita akan bercerita tentang Imam Asy-Syafi'i, murid beliau. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin. Pahala dan dosa itu kan bagian dari agama. Artinya kalau seandainya amal soleh itu kan pahala. Kalau seandainya bid'ah itu kan dosa. Yang hari itu diperintahkan dijauhkan oleh Rasulullah, berarti hari ini wajib kita jauhi. Yang hari itu dikerjakan oleh Rasulullah, hari ini juga wajib kita kerjakan dan kita lakukan. Dalam bahasa Indonesia, kalau saya kira itu penjabaran dia, bukan penjabaran, tapi nukilan. Kalau seandainya dia menerjemahkan perkataan Imam Malik seperti itu keliru. Karena perkataan Imam Malik itu jelas, malam yakun, yawma izin dina, lihat. Apa-apa yang hari itu di zaman Nabi tidak termasuk bagian agama. Lam yakunil yaum madina. Tidak termasuk hari ini bagian dari agama. Lafaz Imam Malik tidak ada menyebut pahala ataupun dosa. Mungkin itu penjabaran orang itu. Bukan perkataan Imam Malik. Allahu a'lam bissawab. Dan majalah Al-Muslimun dibanding majalah-majalah lain cukup bagus ya. Tetapi majalah Al-Muslimun ini ada kecenderungan mereka mengedepankan logika. Dan majalah Al-Muslimun ini memang banyak mereka cenderung sangat mengedepankan usul fikih, rasio, kias dan segala macamnya. Itu cukup terkenal. Karena mereka menimba ilmunya itu turun-temurun dari Hasan. ya, dari Ahmad Hasan. Dan Ahmad Hasan itu jelas dalam kitab-kitabnya, seperti soal jawabnya Ahmad Hasan, itu beberapa perkara jelas dia mengedepankan rasionya atau logikanya. Allahu a'lam bissawab. Silahkan. Ustaz, kenapa terjadi perbedaan pendapat antara empat imam? Padahal seperti yang Ustaz sampaikan, para imam yang empat itu dalam menggali ilmu benar-benar sampai ke dasarnya, sampai ke akar-akarnya. Ibu yang bertanya dan juga kaum muslimin, betul, akar sama, akar pohon sama, tapi kan akar itu kan bercabang-cabang. Kalau dikatakan itu kan sampai ke akar-akarnya, akar itu kan bercabang-cabang. Maksudnya asalnya sama, mereka sumbernya sama, tetapi cara memahami orang kan berbeda. Kemampuan orang menelaah pun berbeda, berbeda-beda, dan mereka memahami mentelaah hadis-hadis atau ayat Al-Qur'an itu sesuai dengan kemampuan sang imam tadi. Ada yang kemampuannya lebih, ada yang tidak. Oleh karena itu, para ulama-ulama tersebut seperti Imam Syafi'i punya murid, Imam Al-Muzani. Tetapi dalam berbagai hal, dalam beberapa masalah, Imam Al-Muzani tidak setuju dengan gurunya. Dia memilih pendapat lain. Kenapa? Karena di dalam agama kita tidak ada taklid. Nah, yang menyebabkan imam-imam itu berbeda pendapat, ada imam empat itu berbeda pendapat. Pertama, kemampuan menghafal hadis berbeda-beda. Ada ulama yang mungkin dia hafal hadis tersebut, imam yang satu tidak hafal. Nah, imam yang hafal tentu dia menetapkan hukum berdasarkan hadis tadi. Imam yang tidak hafal tentu dia menafikan, tidak ada itu. Karena tidak ada hadis bagi dia. Seperti Imam Abu Hanifah. Di Irak, kemarin telah kita sebutkan hadis di sana sedikit. Hadis itu lebih banyak di Hijaz, Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Oleh karena itu, dia dominan dan sering menggunakan logikanya, akalnya. Kenapa? Karena hadis jarang. Mau tak mau tentu terjadi perbedaan. Karena imam-imam di Madinah banyak mendapatkan hadis, menetapkan hukum berdasarkan hadis. Sementara Imam Abu Hanifah tidak ada hadisnya misalnya dalam satu masalah. Tentu akan terjadi hasil kesimpulan ijtihad, kesimpulan hukum yang berbeda. Atau penyebab yang lain, hadis tersebut sama-sama sampai. Imam Asy-Syafi'i dapat hadis. Imam Malik dapat hadis. Tetapi kan jalurnya berbeda-beda. Imam Malik mendengarkan dari si A, si A, si A, si A, si A, si A. Imam Asy-Syafi'i dari si B, si B, si B, si B, si B sampai kepada Nabi. Setelah mereka teliti, apa kata Imam Malik? Perawi Imam Syafi'i itu lemah sebenarnya. Bagi Imam Syafi'i tidak. Nah, Imam Malik langsung menyimpulkan, hukum yang benar itu seperti ini, sementara yang itu lemah. Imam Syafi'i mensahihkan hadis ini, karena menurut dia perawi itu kuat, akhirnya dia sahihkan. Terjadilah perbedaan dalam menyimpulkan hukum. Nah, perbedaan-perbedaan seperti itu wajar, tetapi tidak membuat para ulama dan para imam itu saling bermusuhan. Mereka juga guru dan murid. Mereka juga saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya. Tetapi jangan dijadikan alasan pula. Setiap kita dinasihati, oh ini kan masalah khilafiyah, ulama saja sudah berbeda, terserah sajalah masing-masing. Bukan begitu. Para imam itu berbeda. Tetapi mereka memegang pendapat yang dalilnya jelas, kuat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan asal ikut-ikut saja, saya ikut Imam Syafi'i aja lah. Bagaimana kalau Imam Syafi'i salah? Siapa yang menjamin imam-imam tersebut benar semuanya dan 100% benar? Pasti ada keliru dan salah. Oleh karena itu, tidak boleh orang berkata, saya taklid kepada Imam Syafi'i saja, tidak ikut kepada imam yang lainnya. Itu tidak boleh. Tetapi, saya ikut kepada Nabi Muhammad. Saya ikut Al-Quran dan hadis. Kalau yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, saya ikut. Kalau ternyata tidak jelas dalilnya, tidak bisa bertanggungjawabkan, saya akan tinggalkan. Begitulah prinsip para ulama itu seperti kemarin yang kita sebutkan, idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadis tersebut telah sahih, itulah madhhab. Imam Malik berkata, kullun yu'khadhu wa yuraddu min qaul. Setiap orang itu bisa diterima, bisa ditolak perkataannya. Saya, kata Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lainnya, Imam Abu Hanifah bisa diterima dan bisa ditolak. Itulah makna perkataannya. Illa sahibu hadzal khabar. Kecuali pemilik kuburan ini, lalu beliau menunjuk kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hanya sabda Nabi saja yang wajib kita terima dan tidak boleh kita tolak. Adapun perkataan seorang ustaz, perkataan seorang guru, siapa yang mengatakan wajib menerimanya? Kalau ada yang mengatakan wajib menerima perkataan kiai si anu, berarti dia telah mempertuhankannya. Karena yang wajib diterima itu, yang wajib berdosa kita meninggalkannya adalah Al-Quran dan hadis. Sementara selain daripada itu, bisa diterima, bisa ditolak. Nah, wajib kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kebenaran. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk itu. Pertanyaan yang kedua sekarang, pendapat imam mana yang bulat-bulat kita ikuti? Tidak ada yang bulat-bulat. Bulat-bulat seperti pil kita telan langsung jadi. Tidak ada. Yang bulat-bulat itu adalah Al-Quran dan hadis saja. Yang langsung kita tunduk dan patuh. Adapun perkataan siapapun harus kita ukur. Apa dalilnya, apa dasarnya, apa keterangannya, apa hujah. Harus kita ukur. Agama ini bukan seperti pil. Resep, langsung telan-telan, blok-blok-blok, selesai. Tidak. Salah telan nanti keracunan. Ya, hati-hati. Oleh karena itu, bisa saja orang mengatakan, ini pendapat Imam Syafi'i. Rupanya bukan. Ada salah seorang teman bercerita. Ada seorang ustaz, MA bahkan calon doktor pula. Calon doktor di luar negeri. Lalu suatu ketika dia mengisi ceramah. Dia bacakanlah sebuah ibadah, sebutkan sebuah ibadah, disebutkan hadisnya. Langsung setelah selesai menyebutkan hadis, sebutnya Rawahul Bukhari. Yakin dia. Riwayat Bukhari. Nah, kawan kita ini, teman saya ini, dia sudah pernah terbaca dalam sebuah buku, hadis yang sama itu hadisnya bukan riwayat Imam Bukhari dan diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Padahal ustaz, calon doktor, besoknya dicari buku itu lagi oleh kawan itu, ketemu dengan ustaz itu dihadapkan. Ustaz, ustaz kemarin menyampaikan hadis, kata ustaz, Rawahul Bukhari, hati-hati. Dari mana ustaz tahu riwayat Bukhari? Hadis itu ini ya, diriwayatkan ulama ini, imam ini, imam ini. Tidak ada Bukhari meriwayatkan. Hadis ini pun diperselisihkan. Lihat, ustaz itu hanya terlihat. Tidak bisa apa-apa. Karena memang ternyata dia asal jawab aja, asal sebut saja. Asbun, asal bunyi saja. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya mempelajari agama ini ditelan bulat. Ditelan bulat-bulat. Kalau sudah jelas disebutkannya, keterangannya, narasumbernya, rujukannya, dan bisa dipertanggungjawabkan, silahkan kita amalkan. Tidak apa-apa. Bagaimana ustaz dengan orang-orang yang tidak sanggup belajar, tidak bisa belajar, orang awam yang tidak punya kesempatan belajar? Nah, orang-orang yang seperti ini, baru dia boleh taklid. Jadi taklid itu ada yang boleh juga. Kan ada masyarakat-masyarakat ya, yang memang dia tidak punya kesempatan belajar. Tidak ada kesempatan, tidak ada yang mengarahkannya, dan tidak ada tempat belajar. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak bisa bertanya juga, maka dia boleh taklid mengikuti seorang yang betul-betul terpercaya. Dipercaya agamanya, akidahnya, ibadah dan akhlaknya, silakan ikuti. Jadi taklid itu bukan berarti 100% tidak boleh. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu kita-kita ini para penuntut ilmu dalam masalah ibadah, kalau memang kita belum tahu, belum ada kesempatan menggalinya dan belum dapat sumbernya, boleh kita taklid kepada salah seorang yang kita percaya. Tapi kita wajib berusaha menggalinya. Contoh taklid dalam kehidupan sehari-hari, tahu? Bapak-bapak, ibu-ibu, contoh taklid kiblat sholat ajalah. Kapan setiap kita menelitinya? Kan gak pernah kan? Kapan setiap kita tahu berapa koordinatnya, bisa mengukur? Kan enggak kan? Kita ikut-ikut aja. Orang arah ke barat agak miring, kita ikut juga. Itu taklid. Tetapi boleh, karena tidak semua orang bisa mengukur pas, persis. Nah, ini diantara contoh-contoh taklid yang dibolehkan. Kalau memang kita belum tahu, contohnya dalam sholat. Kan tidak detail 100% kita tahu dalil-dalilnya. Nah, karena kita memang belum sampai, silahkan ikuti seorang yang kita percaya. Kaum muslimin dan muslimat, sampai di sini pertemuan kita pagi hari ini. Insyaallah bertemu kembali hari Ahad. Hari Sabtu besok tidak ada karena Sabtu saya keluar kota. Hari Ahad depan kita lanjutkan dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam pembela As-Sunnah. Digelari Nasirus Sunnah, sang pembela Sunnah. Sampai di sini wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.